At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Kabarnya gimana nih? Kakak tahu pasti adik-adik semuanya sudah gak sabar kan menunggu kisah selanjutnya. Kalau begitu langsung aja yuk kita simak selanjutnya. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian yang sedang belajar ilmu agama di pondok. Masih semangat kan belajarnya? Semoga kalian tetap semangat ya. Adik-adik, bagaimana pengalaman kalian ketika di pondok? Seru kan? Nah sekarang, kakak mau bercerita lagi kepada kalian tentang seorang santri. Yuk, kita simak kisahnya. Alkisah, ada seorang santri yang ingin pergi merantau ke tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Santri tersebut bernama Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi rahimahullah. Beliau pergi menuju Mesir. Beliau pun mengalami keadaan yang sangat menyedihkan adik-adik. Ketika beliau sampai di Mesir, beliau bertemu dengan 9 orang temannya. Ternyata mereka semua satu tujuan, datang ke Mesir untuk belajar. Kala itu, di Mesir ada seorang ulama yang memiliki banyak sekali hadis. Mereka bersama-sama menuju tempat seorang alim tersebut untuk menimba ilmu dan mengambil hadisnya. Ketika sampai di Mesir, mereka mencari rumah untuk beristirahat dan menyimpan semua barang-barangnya. Walhamdulillah adik-adik, mereka mendapatkan sebuah rumah. Rumah itu dekat dengan masjid. Rumah tersebut alhamdulillah cukup luas dan bisa menampung 10 orang. Ulama tersebut membuka majelis taklim setiap hari. Mereka menghadiri majelis tersebut dengan semangat. Akan tetapi sayangnya, seorang ulama itu hanya menyampaikan beberapa hadis saja setiap hari. Tidak banyak. Dengan begitu, mereka harus tekun agar bisa mendapatkan semua hadis dari seorang ulama tersebut. Namun adik-adik, keadaan mulai berubah. Makin hari, makin sedikit bekal yang mereka bawa. Bekal tersebut tidak cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu bagaimana adik-adik? Akhirnya, mereka semua mulai menjual perabotan rumah dan segala sesuatu yang bisa dijual. Dan hasilnya digunakan untuk makan setiap hari. Masya Allah, kasihan sekali ya adik-adik. Kalau ada adik di pondok, dapat kiriman jajan tidak? Banyak bersyukur ya. Jangan lupa, semangat belajarnya ditambah. Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya harus terus bertahan hidup. Karena hadis dari sang ulama belum selesai. Namun apa daya, bekal mereka pun akhirnya habis total adik-adik. Tidak ada yang bisa dimakan. Mereka harus tetap belajar. Meskipun tidak ada makanan, tetapi semangat mereka belajar harus tetap dijaga. Sampai 3 hari kemudian adik-adik, tidak ada satupun yang bisa mereka makan. Badan mereka semakin lemas. Kekuatan mereka semakin hilang karena saking laparnya. Mereka harus menemukan cara untuk tetap bertahan hidup. Mereka pun berpikir keras. Apa ya yang harus dilakukan? Akhirnya, tidak ada cara lagi. Kecuali harus meminta-minta. Karena keadaan semakin memburuk, mereka terpaksa melakukannya. Padahal, mereka sangat tidak suka dan benci untuk minta-minta. Tetapi adik-adik, mau bagaimana lagi? Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya bingung. Siapa di antara mereka yang harus melakukannya? Akhirnya, mereka melakukan undian. Siapa yang keluar namanya, maka dia harus melakukannya. Akhirnya adik-adik, undian pun dimulai. Perasaan mereka pun deg-degan loh adik-adik. Gak karuan. Lah, adik-adik, kira-kira siapa ya yang muncul namanya? Adik-adik, ternyata yang muncul namanya adalah Al-Hasan bin Sufyan. Beliau pun akhirnya dengan berat hati harus meminta-minta agar semuanya bisa makan dan melanjutkan belajar. Namun, sebelum beliau keluar untuk meminta-minta, beliau meminta izin kepada kawan-kawannya untuk sholat terlebih dahulu. Beliau pun sholat 2 rakaat. Beliau berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kemudahan. Adik-adik, kalau kalian susah dan sedih, jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Tatkala beliau sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang ditemani oleh seorang pembantunya. Pemuda itu bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Al-Hasan bin Sufyan?" "Saya," jawab Al-Hasan bin Sufyan. Pemuda itu berkata, "Sungguh, Raja Tolun meminta maaf karena tidak memperhatikan keadaan kalian. Beliau menitipkan ini untuk kalian. Dan besok, beliau ingin bertemu dengan kalian semua." Pemuda ini mengeluarkan uang. Uang tersebut diletakkan di hadapan Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya. Masing-masing mendapatkan 100 dinar loh adik-adik. Adik-adik, dinar adalah mata uang emas. Banyak sekali ya, Masya Allah. Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya sontak kaget. Bukan main. Tapi mereka tidak langsung mengambil uang itu saja. Mereka tidak langsung percaya. "Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya dengan penuh penasaran. "Kalian penasaran juga ya?" Akhirnya pemuda ini pun bercerita. "Jadi begini, tadi pagi aku menemui sang raja. Beliau berkata kepadaku, 'Tinggalkan aku, aku ingin sendiri,' begitu kata sang raja. Tak lama setelah itu, aku dipanggil untuk segera menghadap dia. Ketika aku masuk ke dalam kamar beliau, ternyata sang raja sedang memegangi lambungnya. Beliau merasakan sakit yang sangat pada lambungnya. Ketika beliau melihat aku masuk, raja bertanya kepadaku, 'Apakah kamu kenal Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi?' Aku jawab, 'Tidak kenal.' Raja langsung memberikanku perintah, 'Kamu, pergilah ke Masjid Fulan. Bawalah kantong-kantong uang ini. Berikan kepada mereka, sungguh, mereka belum makan selama 3 hari. Tolong sampaikan, minta maafku kepada mereka ya.' Mendengar ucapan raja, sontak aku kaget. Aku bertanya, 'Ada apa wahai raja? Apa yang sedang terjadi?' Sang raja pun bercerita, 'Tadi, ketika aku sedang menyendiri, aku tertidur. Lalu, di dalam tidur aku bermimpi. Aku melihat seorang yang sedang menaiki kuda, melayang di udara. Dia pun memegang tombak. Kemudian dia turun, menghampiri pintu rumah ini. Lalu, dia menempelkan ujung tombaknya di atas lambungku. Dia berkata, "Bangun, temui Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya. Bangkitlah dan temuilah mereka. Sungguh, mereka sekarang sedang kelaparan. Mereka tidak makan selama 3 hari di Masjid Fulan." Lalu, aku bertanya kepadanya, Siapa kamu? Orang itu menjawab, "Aku adalah Ridwan, malaikat penjaga surga. Sejak itu, aku merasakan sakit yang sangat pada bagian lambungku. Tolong ya, cepat bawa kantong-kantong ini dan berikan kepada mereka agar hilang dari ku rasa sakit ini." Mendengar cerita dari sang pemuda, Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya merasa heran, takjub, sekaligus senang. Mereka sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah membantu mereka. Namun, Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya merasa bahwa mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Mereka khawatir jika cerita raja tersebar dan semua orang di tempat itu mengetahuinya, mereka akan menganggap bahwa Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya adalah orang sakti. Al-Hasan dan kawan-kawannya tidak ingin hal itu terjadi, adik-adik. Lalu, apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata, Al-Hasan dan kawan-kawannya pergi dari tempat itu. Mereka meninggalkan tempat itu dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk sekitar tidak menyadari kepergian mereka. Adik-adik, apakah kalian tahu kemana mereka pergi? Ternyata, mereka berpisah. Masing-masing pergi ke tempat yang mereka inginkan, untuk melanjutkan belajar ilmu agama. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya semua berhasil dalam belajar. Mereka semua menjadi ulama terkemuka pada zaman itu. Masya Allah, hebat sekali ya adik-adik. Kalian juga harus semangat ya. Kalau kalian merasa bosan atau berat ketika belajar, jangan menyerah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Sufyan rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Semoga Allah selalu menjaga kalian semua ya. Barakallahu fikum. Nah, adik-adik, sekian dulu ya ceritanya. Jangan lupa, adik-adik tunggu kisah hebat ulama selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqwa, meraih takwa dengan ilmu.